Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali saya Hilbram Dunar bisa menemani Anda. Kita sama-sama di Tafsir Al-Misbah dan tentunya bersama Pak Quraish. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ingin menyapa untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dari Majelis Ta'lim Lentera Hati dan Majelis Ta'lim Annex 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Nanti ada punya kesempatan bertanya langsung pada Pak Quraish. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surat Hud yang akan dimulai dari ayat ke-96. Ini menceritakan kisah Nabi Musa ya dan pengikut Fir'aun. Lebih lanjut karena ini ceritanya sangat menarik, saya persilahkan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita episode yang lalu itu berbicara tentang Syuaib, Nabi Syuaib, ya kan? Kali ini berbicara tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Di episode yang lalu saya katakan Nabi Musa itu menantunya Nabi Syuaib. Jadi jalurnya ini ya. Okay. Nabi Musa hidup di Mesir, dibesarkan dalam istana Fir'aun. Fir'aun itu adalah gelar-gelar dari pemimpin tertinggi di Mesir. Jadi Fir'aun itu bukan nama, gelar. Kita di Indonesia pemimpin tertinggi kita namanya Pak SBY. Kedudukan itu beliau sekarang digelar presiden. Ada pemimpin tertinggi satu negara digelar sultan. Betul. Ada raja. Kalau di Mesir pemimpin tertingginya dinamai Fir'aun, Farao. Okay. Nah, di sini tidak disebut namanya. Ada di sini dikatakan walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Sungguh kami telah mengutus Musa membawa tanda-tanda kebenaran kami atau ajaran-ajaran kami dan sultan. Sultan ini pada mulanya berarti kekuasaan. Beda-beda penafsiran ulama menyangkut apa yang dimaksud kami utus Nabi Musa membawa ajaran-ajaran kami dan sultan. Ada yang berkata dan mukjizat. Ada yang berkata Nabi Musa diberi wibawa yang menjadikan orang yang melihatnya, orang yang mendengarnya itu terkagum atau takut padanya. Apapun, diutus kemana? Ila Fir'aun wa mala'ihi. Kepada Fir'aun, mala' itu artinya kelompok elitnya, orang-orang kaya yang berkuasa, itu mala'. Fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birasyid. Maka orang-orang yang berkuasa ini, kelompok elitnya ini mengikuti secara bersungguh-sungguh perintah atau kebijakan Fir'aun. Padahal perintah dan kebijakan Fir'aun itu bukanlah perintah atau kebijakan yang baik dan bijaksana. Nah, satu hal dulu, ada ulama berkata begini. Ini kan kita semua kisah-kisah ya. Oke. Okay. Ada rumus di kalangan sementara ulama. Kalau Anda mendengar suatu kisah dalam Al-Quran, kemudian tidak disebut nama dari tokoh-tokoh kisah itu, maka ketahuilah bahwa kisah serupa dapat terjadi lagi. Ya. Tuh? Nah, di sini disebut namanya Fir'aun atau tidak? Tidak. Oh, kalau begitu masih bisa muncul Fir'aun-Fir'aun baru sampai hari kiamat. Oh. Tapi kalau disebut namanya, itu isyarat bahwa ini tidak terulang. Di dalam Al-Quran ada disebut nama sahabat. Falamma qadha Zaidun minha wataran. Itu Zaid pernah kawin dengan seorang wanita. Zaid itu anak angkat Nabi. Kawin dengan Zainab, dikawinkan oleh Nabi, cerai. Nabi kawin dengan bekas anak angkatnya. Itu. Dan beliau, Nabi dikawinkan langsung dari Tuhan tanpa upacara, tanpa pesta, tanpa saksi dan sebagainya. Itu tidak mungkin terulang lagi. Karena disebut namanya. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Baik, kita kembali. Jadi mereka mengikuti secara bersungguh-sungguh perintah atau kebijakan Fir'aun, padahal perintah dan kebijakan Fir'aun bukanlah sesuatu yang benar, bukanlah sesuatu yang bijaksana. Rashid atau Rush itu gabungan dari akal dan hati. Ada orang cuma akal saja. Terkadang kita perlu akal, kadang kita perlu hati, tapi sebenarnya kita perlu gabungan dari akal dan hati. Itu rusyid. Baik. Yaqdum qawmahu yawmal qiyama fa'auradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Yaqdum qawmahu yawmal qiyama. Yaqdum, dia berada di depan. Di depan kaumnya pada hari kemudian. Maksudnya dia memimpin kaumnya yang durhaka itu nanti di hari kemudian. Di dunia ini memang dia sudah pimpin, tapi di akhirat nanti dia juga akan tampil di depan kaumnya yang mengikuti dia itu, mengikuti dia dari belakang. Fa'auradahumun nar, maka dia Fir'aun ini mengantar mereka ke tempat yang paling buruk, yaitu neraka. Bi'sal birdul mawrud, sesungguhnya seburuk-buruk tempat yang didatangi adalah tempat itu, yakni neraka. Oke. Wa utbi'u fi hadhihi la'na. Akibatnya di sini dia memperoleh laknat, kutukan Allah. Wa yaumal qiyamah, di hari kemudian juga dia memperoleh. Ada hal yang menarik kata sementara ulama, wa utbi'u fi hadhihi, di sini. Apa maksudnya di sini? Di dunia. Di sini, yakni di dunia. Kenapa dia tidak sebut saja di dunia? Kata sementara ulama, untuk menggambarkan bahwa dunia itu terlalu kecil untuk disebut. Betapapun banyaknya kekayaan Fir'aun, betapapun besarnya kekuasaannya, itu terlalu kecil dibanding dengan kekuasaan, kekayaan yang diperoleh oleh orang-orang yang beriman di hari kemudian. Saya kira itu ya. Baik, kita break dulu sebentar. Masih ada penjelasan yang lebih dalam lagi dari Pak Quraish Shihab. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV di Tafsir Al-Misbah. Anda terus menyaksikan rangkaian program Ramadan Metro TV, Rahmat Semesta Alam, dan tentunya ini adalah Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan ke Pak Quraish. Tadi diceritakan mengenai kekuasaan Fir'aun yang walaupun besar, kekayaannya besar, tapi tidak ada apa-apanya tidak dibanding ada Allah. Apa-apanya dibanding dengan apa yang diperoleh orang-orang yang beriman di hari kemudian nanti. Dunia ini terlalu kecil kok. Ya kan? Oke. Baik. Bi'sarifdul marfud. Fir'aun itu merasa bahwa dia memberikan sesuatu untuk masyarakatnya. Dia merasa dia mempersembahkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Tetapi karena buruk, maka dampaknya menjadi buruk. Itu sebabnya di sini dikatakan bi'sarifdul marfu. Seburuk-buruk pemberian untuk yang dibutuhkan itu apa yang dipersembahkan oleh Fir'aun. Jadi walaupun dia memberikan sesuatu, tetapi pemberiannya itu adalah seburuk-buruknya. Mengapa? Karena dia mengaku Tuhan, karena dia tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum, dia menindas Bani Israel dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah seburuk-buruk pemberian. Baru dikatakan zalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika. Itulah wahai Nabi Muhammad, berita-berita yang dialami oleh penduduk aneka negeri kami kisahkan lagi kepadamu. Zalika, itulah. Apa itulah? Kisahnya Nabi Nuh, ya kan? Kisahnya Nabi Hud, kisahnya Nabi Saleh, kisahnya Nabi Shu'aib, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Lut, kisahnya Nabi Musa. Itulah kami kisahkan lagi, berita-berita menyangkut penduduk negeri-negeri itu kami kisahkan lagi kepadamu. Minha qa'imun wa hasid. Ada di antara negeri-negeri yang kami kisahkan itu yang masih ada bekas-bekasnya sampai sekarang. Dan ada juga yang sudah hilang, seperti hilangnya atau tidak ditemukannya lagi tanaman yang sudah ditunda. Kita lihat apa yang masih ada bekas-bekasnya. Banyak. Yang paling populer Fir'aun ya. Siapa mau lihat Fir'aun masih ada tuh di Museum Mesir. Siapa yang mau lihat bekas-bekasnya, lihat itu piramid-piramid. Ada baik kaum 'Ad sudah ditemukan bekas-bekas bangunan Iram. Itu Nabi Nuh ada bekas-bekasnya, perahu yang ditumpanginya itu diduga keras ada di pegunungan Judi di perbatasan Turki dan Syria, itu ditemukan. Itu jadi kisah-kisah Al-Qur'an itu kita bisa katakan kisah nyata. Memang ada di antara kisah-kisahnya yang belum terbukti. Ada yang belum terbukti. Tetapi yang belum terbukti itu kalau mau objektif jangan tolak dan jangan juga terimalah. Oh. Anda boleh tidak terima berdasar akal Anda. Tapi kalau sebagai muslim yang percaya pada Al-Qur'an, Anda wajib terima. Ini kalau cendekiawan ini enggak benar nih. Jangan dong, belum terbukti bahwa dia salah. Ya kan? Itu. Kisah-kisah Al-Qur'an ini dikisahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk menghibur beliau bahwa rupanya menyebarkan kebenaran ini tidak mudah. Bahwa rupanya ada tantangan besar dari masyarakat untuk membawa mereka kepada kebaikan. Sehingga beliau itu, Nabi Muhammad itu sering berkata begini, kalau dapat gangguan dari masyarakatnya, rahimallahu Musa, Allah merahmati Musa. Beliau, kata Nabi Muhammad, diganggu lebih buruk dari gangguan yang saya terima. Beliau sabar, maka saya pun harus sabar. Itu penganjur agama seperti itu. Ada kisah-kisahnya yang ditemukan dalam perjanjian lama. Ada sementara orientalis berkata itu Nabi Muhammad menjiplak dari perjanjian lama. Kita nanti satu ketika dalam salah satu episode kita akan buktikan bahwa itu tidak benar. Tapi saya ingin beri mukaddimah dulu. Begini, saya mau beri contoh. Kalau ada satu orang 100 tahun yang lalu melukis Candi Borobudur, ada lukisannya. Terus datang satu orang melukis lagi Candi Borobudur, sama lukisan itu. Apakah ini berarti bahwa yang kedua ini menjiplak dari yang pertama? Tidak. Tidak. Kenapa sama? Karena sama-sama melihat. Karena sama-sama melihat, sumber lukisannya sama. Begitulah Nabi Muhammad. Ada di Perjanjian Lama, ada di Quran, sama-sama, jangan berkata menjiplak. Sumbernya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dibandingkan nanti sumbernya sama, oh ini ada perbedaannya. Kalau berbeda, apakah bertolak belakang atau tidak? Kalau ada yang bertolak belakang, mari kita gunakan akal kita, mari kita gunakan ukuran ilmu untuk menetapkan yang mana yang benar. Ya kan, itu menyangkut kisah-kisah. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Umat-umat yang lalu itu sejak Nabi Nuh sampai seterusnya semua mendapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala atas pelanggaran mereka. Dari satu sisi, ini ancaman halus kepada masyarakat Nabi Muhammad dan masyarakat sesudahnya. Kalau kalian seperti itu, kalian bisa dapat sanksi serupa dengan itu. Nah, baru dikatakan kami tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kalau dari Allah itu pasti baik. Kalau ada yang tidak baik, itu hasil usaha Anda. Allah tidak mungkin berlaku aniaya, zalim. Kenapa? Nah, kita lihat. Kita lihat. Mengapa sih orang aniaya itu? Mengapa ada satu orang menganiaya yang lain? Yang pertama, boleh jadi dia butuh. Ya. Ambil hartanya karena saya butuh. Dia menganiaya. Allah butuh atau tidak? Tidak. Tidak mungkin dia menganiaya. Segala sesuatu adalah miliknya. Boleh jadi dia tidak tahu. Salah, iya. Allah tidak tahu atau tidak? Dia Maha mengetahui. Kalau begitu tidak mungkin Allah menganiaya. Lantas kenapa mereka itu seperti itu? Itu adalah hasil amalan mereka. Kalau Anda menanam benih tomat, bagus. Apa bisa lahir apel? Tidak. Okay. Kalau Anda minum segelas air bersih, apa akan sakit perut Anda? Tidak. Tidak. Kalau Anda minum setetes racun, apa bisa mati atau tidak? Okay. Kenapa beda? Karena yang Anda minum di sini racun, yang Anda minum di sana air. Tuhan menyodorkan, ini loh ada air. Jangan minum yang racun. Minum yang racun. Siapa yang salah? Nah itu, ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlim. Mereka jadi Tuhan selalu mau baik. Tinggal kita tapi dia tunjukkan jalan. Ini ada jalan begini, ini ada jalan begini. Silahkan pilih. Saya kira itu. Baik. Allah tidak aniaya. Nanti akan kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah, semakin menarik pembahasan kami di sini. Mudah-mudahan Anda tetap menyaksikan Metro TV. Kami akan segera kembali. Masih bersama Pak Quraish Shihab, masih bersama saya juga Hilbram Dunar. Anda menyaksikan tafsir Al-Misbah di Metro TV, rangkaian program Ramadan, Rahmat Semesta Alam. Kita lanjutkan lagi Pak Quraish. Baik, jadi kita tadi katakan firman Allah di sini, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Fama aqnat anhum aliyatum allati yad'una min dunillah. Tuhan-tuhan yang mereka sembah, yang mereka patuhi selain Allah tidak dapat menolong mereka. Saya ingin terangkan sedikit menyangkut alihah. Tuhan itu apa toh? Tuhan itu yang dipatuhi. Yang dipatuhi itu ada dua macam. Ada yang dipatuhi secara hak, itulah Allah. Ada yang dipatuhi tidak hak. Saya beri contoh. Orang yang mematuhi hawa nafsunya, hawa nafsunya menjadi tuhannya atau tidak? Iya. Tuhannya. Di sini tidak berguna bagi mereka nilai-nilai yang mereka anut, yang mereka pertuhan selain Allah. Jadi tidak harus Tuhan itu dalam bentuk berhala. Bisa Tuhan nilai yang Anda anut. Oh, hidup ini tidak ada, tidak ada dalam kehidupan ini akhirat, cuma dunia saja. Itu nilai yang Anda anut, punya pengaruh dalam kegiatan Anda. Nah, itu tidak akan berguna. Itu semuanya ketika putusan Tuhan datang. Boleh jadi sekarang sebelum datangnya kiamat masih berguna buat Anda, tetapi nanti tidak akan ada gunanya. Dan bahkan itu tidak menambah buat mereka ghairat tadbi, selain kebinasaan. Tabbat yada Abi Lahab, itu sama dengan tatbib, tidak menambah kecuali kebinasaan. Begitulah siksa yang dijatuhkan Allah terhadap penduduk negeri-negeri yang menganiaya diri mereka. Puncak penganiayaan adalah mempersekutukan Tuhan, dan di sana terdapat tanda dan pelajaran bagi orang-orang yang takut akan siksa di akhirat nanti, dan seterusnya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Quraish yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin dari Fakultas Teknik Universitas SH Unggul. Selamat pagi Pak Quraish. Saya ingin bertanya, Sebagai warga negara yang baik, saya selalu berusaha untuk menjalankan kewajiban saya dengan mentaati peraturan yang sudah diberikan pemerintah. Pertanyaan yang ingin saya berikan yaitu, bagaimana saya mengetahui pemerintah atau pemimpin yang baik dan sukses yang patut saya teladani? Sekian pertanyaan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban pertanyaan ini perlu dua episode. saya akan beri ungkapan-ungkapan tentang pemimpin yang baik sepanjang ingatan saya. Yang pertama, pemimpin yang baik adalah sebelum dia jadi pemimpin, dia layaknya pemimpin di tengah masyarakatnya. Dan setelah dia jadi pemimpin, dia layaknya salah seorang anggota masyarakat yang patuh pada masyarakatnya. Nah, itu pemimpin. Jadi jangan waktu jadi pemimpin sudah sok, ya. Nggak, sebelum jadi pemimpin sudah ini. Ah, ada lagi ungkapan. Pemimpin yang baik adalah bagaikan ayah dan ibu. Tidak pernah mementingkan dirinya. Ibu, ibu-ibu paling tahu bagaimana dengan anaknya. Dia bangun di tengah malam untuk menyusukan anaknya. Dia kalau tidur berusaha sekuat tenaga untuk tidak memperdengarkan suara yang mengganggu bagi anaknya. Kalau sebagai ayah, dia membanting tulang untuk kepentingan anaknya. Keringatnya bercucuran demi membahagiakan anaknya. Itu pemimpin yang baik. Ya, itu beberapa contoh. Pemimpin yang baik adalah yang bisa merasakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, lalu dia berusaha mengantar mereka kepada kebutuhan itu, mengajak mereka bersama untuk memenuhinya. Jadi merasakan apa sih yang dibutuhkan. Itu pemimpin yang baik. Bukan dia merasakan apa yang dia butuhkan, tapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, dan dia berusaha. Saya kira itu singkatnya. Dan kalau panjang bisa sekali lagi, kayak kata Pak Quraish, perlu dua episode perlu untuk menjelaskan episode. Kira-kira pemimpin yang baik itu seperti apa. Tapi mungkin kalau Anda menyaksikan terus Tafsir Al-Misbah, maka sedikit banyak Anda bisa mengambil intisari tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, ya Pak Quraish, ya. Kami akan break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, masih ada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada Pak Quraish. Jadi tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Sebelum saya mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio untuk bertanya pada Pak Quraish, ada beberapa hal yang ingin disampaikan lagi Pak Quraish, silahkan. Ya, kita lanjutkan sedikit. Tadi dikatakan bahwa apa yang diuraikan ini, kisah-kisah ini dan sebagainya, di situ terdapat pelajaran bagi orang yang takut menghadapi siksa di akhirat. Orang yang takut menghadapi siksa di akhirat itu takutnya berupa upaya menghindarinya, dan upaya menghindari siksa itu adalah dengan mendekat kepada Allah, bukan lari dari Allah. Okay. Zalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari kiamat itu adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan. Di hari kiamat, salah satu makna ayat ini, di hari kiamat itu Allah seakan-akan berkonsentrasi menghadapi manusia. Nanti ada di surat Ar-Rahman, sanafrughu lakum ayyuhas saqalan. Sebelumnya dia katakan yas'aluhu man fis samawati wa man fil ard kullu yawmin huwa fi syan. Sekarang Tuhan urus semuanya. Semut diurus Tuhan atau tidak sekarang? Diurus. Angin diurus. Nanti satu waktu kami akan berkonsentrasi menghadapi kamu, wahai manusia, wahai jin. Semut sudah tidak diurus. Ikan di laut sudah tidak diurus. Sekarang masih diurus, itu makanannya masih Tuhan atur itu. Ya kan? Nah, nanti satu waktu akan dihimpun manusia seluruhnya untuk dilakukan perhitungan terhadap mereka. Wadzalika yaumun masyhud, dan hari itu adalah hari yang disaksikan. Bukan cuma manusia yang menyaksikan, malaikat menyaksikan, makhluk-makhluk lain menyaksikan. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Kami tidak menundanya kecuali dalam batas-batas waktu yang terbatas. Saya kira itu yang terakhir. Baik, saya sekarang persilakan untuk bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Hud ini dikisahkan azab yang berbeda-beda yang dilimpahkan kepada kaum nabi-nabi yang terdahulu yang durhaka. Apa syarat suatu kaum agar selamat dari azab? Karena dalam berdakwah pasti selalu caranya berbeda-beda dan mereka kadang-kadang menolak cara itu tersebut. Baik, terima kasih Ibu. Syarat untuk terhindar dari siksa, dari azab, itu adalah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu syaratnya. Itu memang benar, setiap masyarakat pasti ada yang membangkang, setiap penganjur kebenaran pasti menghadapi orang-orang yang setuju dan yang tidak setuju. Orang yang setuju akan selamat, ya kan? Orang yang tidak setuju supaya menghindar atau terhindar dari siksa adalah beristighfar. Itu dalam Al-Quran ada dikatakan, Allah tidak akan menjatuhkan siksa terhadap mereka selama engkau wahai Muhammad masih berada di tengah mereka dan selama mereka masih beristighfar. Istighfar, mohon ampun. Kerja lagi yang salah, mohon ampun lagi. Yang penting kehadiran Nabi Muhammad buat kita kaum muslimin, memang fisiknya tidak hadir lagi tapi tuntunannya masih hadir, sunnahnya masih ada. Hadirkan beliau antara lain melalui bersalawat kepada Nabi. Itu cara untuk menghindari siksa Allah. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Penanya berikutnya, saya persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Quraisy kesempatan kali ini. Saya Satrio dari Annex 6. Dikisahkan bahwa kisah Fir'aun itu akan berulang, sebuah kisah di Quran itu. Jadi kita akan menghadapi Fir'aun-Fir'aun akhir zaman, di mana mereka seperti dikatakan Rasulullah, orang-orang berpenyakit ubud dunia, ya, cinta pada dunia dan takut akan mati. Sementara ada orang-orang yang akhirnya kelihatan namanya Islam tapi kelakuannya tidak menunjukkan Islam. Jadi bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Dan ada kecenderungan orang membagi dua, dunia dan akhirat ini, sehingga saya dunia akhirat, jadi seperti 50-50 gitu Pak. Gimana sikap seperti ini Pak? Terima kasih Pak. Bagaimana menghadapinya? Nasihati dia, amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan, menghadapi amar ma'ruf nahi mungkar dengan memberikan keteladanan yang baik kepada mereka. Dunia, kalau dalam ajaran agama, jangan tinggalkan dunia. Perlu dunia. Jangan pernah mencaci dunia ini. Karena kalau tidak ada dunia, kita tidak dapat akhirat. Kalau tidak dapat akhirat, tidak dapat sorga. Dunia adalah lahan kita untuk berbuat kebaikan. Jangan juga beranggapan bahwa kita tidak boleh suka dunia. Suka aja dunia, seperti yang saya jelaskan dalam episode yang lalu, bahwa cinta kepada dunia itu perlu untuk kita jadikan bahan mendapatkan akhirat, ya kan itu. Jadi agama ini tidak melarang kita mencintai dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh gagah, kita disuruh kuat, kita disuruh sehat. Tidak ada dalam istilah agama ini amal dunia dan amal akhirat. Tidak ada. Amal dunia jadikan amal akhirat. Itu satu mata uang dengan dua sisi. Jadi kita, jadi jangan pertentangkan dunia dengan akhirat. Saya kira itu Pak ya. Cukup jelas ya Pak ya. Karena segala tindakan kita di dunia juga pasti akan mengantarkan pada apa yang akan kita dapatkan di akhirat. Kita break dulu sebentar, tapi setelah ini masih ada kesempatan untuk bertanya kepada Pak Quraisy, dan mudah-mudahan juga bisa mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda menyaksikan program ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish. Kita masuk pada segmen terakhir, tapi saya masih memberikan kesempatan kepada Ibu yang ingin bertanya, yang sudah hadir di studio, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ita dari Aneks 6. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana menyikapi orang-orang yang selalu mencoba untuk menganiaya orang lain, yang saat ini sangat banyak terjadi di sekitar kita, Pak? Terima kasih. Bagaimana menghadapi orang-orang yang suka menganiaya orang lain? Ini kata menganiaya itu bermacam-macam bisa jadi, ya kan? Orang yang memaki Anda itu menganiaya Anda, ya kan? Orang yang memukul Anda tanpa kesalahan itu menganiaya Anda. Orang yang mencuri uang Anda itu menganiaya Anda. Jadi bermacam-macam. Setiap macamnya ada cara yang terbaik untuk menghadapinya. Saya ambil contoh. Ada orang yang maki Anda. Bagaimana cara untuk menghadapinya? Ya kan? Oke. Cara menghadapinya ada dua. Yang maki ada dua. Ada cara yang boleh, ada cara yang baik. Boleh dan baik. Boleh dan baik. Nah, kita lihat. Kalau dia memaki Anda, Anda boleh menjawab makiannya dengan makian yang serupa. Nah, menghadapi. Ya kan? Boleh. Nah, yang baik bagaimana? Ucapkan, cari yang selamat, cari yang damai, sehingga Anda berkata misalnya, boleh jadi makian kamu benar. Kalau benar, semoga Tuhan mengampuniku. Kalau salah, semoga Tuhan mengampunimu. Damai enggak ini? Itu yang baik. Ada orang mengucapkan sesuatu yang buruk Anda dengar. Bagaimana menghadapinya? Upayakan dulu memahami yang buruk itu dengan pemahaman yang baik. Sebenarnya maksudnya begini. Hah? Ya kan? Kalau Anda tidak memperoleh suatu dalih untuk membenarkan yang buruk itu, jangan langsung mempersalahkan dia, tapi persalahkanlah diri Anda karena tidak menemukan kebaikannya. Ini baik sekali. Itu jadi caranya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang boleh. Yang tidak boleh itu kalau Anda berkata, kalau kamu memaki saya sekali, kamu mendengar dari saya 10 kali. Itu gak boleh. Itu yang gak boleh. Yang boleh itu kalau maki saya 10 kali, kamu tidak mendengar dari saya walau sekali. Itu kalau maki. Nah, mengambil uang ada lagi caranya. Jadi semua kita sesuaikan dengan caranya. Prinsipnya cari kedamaian. Usahakan hubungan harmonis. Kalau tidak bisa, paling tidak jalan sendirilah kamu, saya juga jalan sendiri. Saya kira begitu, Bu, ya. Okay. Baik. Selanjutnya dari saya, Pak Quraish. Tadi Pak Quraish mengatakan bahwa dari ajaran-ajaran, lalu dari kitab-kitab, kan ada persamaannya. Tapi ada juga yang berbeda. Betul. Nah, berbicara yang berbeda ini, maka gunakan akal. Ya. Akal yang bagaimana, Pak Quraish? Karena akal manusia kan berbeda-beda. Betul. Akal yang dibimbing oleh wahyu. Itu tadi rush. Saya mau beri contoh akal dan hati. Ada satu ibu punya anak sumbing, bodoh, oke? Ada satu anak yatim, gagah dan pintar. Bagus? Mau ganti? Tidak. Kenapa? Karena anak sendiri. Ya kenapa kalau anak sendiri, kan gantinya anak juga. Yang berperanan di situ apa? Hati. Hati yang lebih berperanan. Kita terkadang dalam hidup ini terlalu mengandalkan akal. Padahal ada dalam kehidupan ini yang kita perlu mengandalkan juga hati. Iman. Wahyu itu bimbingan Allah yang ke hati dikuatkan oleh akal. Jadi keliru orang yang hanya mengandalkan akal semata-mata. Dia harus mengaitkan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang dimaksud. Itulah arti rusyd. Itu arti rasyid. Itu di dalam Al-Qur'an ada pesan Tuhan, anak-anak yatim yang punya harta kamu pegang, serahkan hartanya itu pada saat dia telah mencapai tingkat rusyud, sudah mengerti sekaligus akhlaknya baik dan lain-lain. Kalau bisa saja dia sudah tamat sekolah yang berkaitan dengan ekonomi tapi akhlaknya buruk, jangan serahkan dong, ya kan? Saya kira itu jadi adab. Oke. Sebelumnya kita masuk pada kesimpulan dulu karena nanti akan kita teruskan lagi kalau ada waktu. Silakan Pak Kurais. Baik. Kesimpulannya yang pertama, Fir'aun, ya, kesimpulan kita, Fir'aun penguasa Mesir yang dijumpai oleh Nabi Musa adalah penguasa yang kejam dan menumpuh kebijaksanaan yang menderitakan masyarakatnya. Itu Fir'aun. Penguasa-penguasa semacam ini bisa saja terjadi lagi yang serupa dengan mereka pada masa-masa sesudah masa Fir'aun. Itu tadi gitu. Kan ada itu di Mesir setelah ini, itu penguasanya yang lalu dinamai Fir'aun juga walaupun sudah presiden dia, ya kan? Okay. Yang kedua, para pengikut pemimpin yang durhaka akan mengikuti pimpinannya menuju ke neraka akibat keikutsertaan mereka merestui kebijakan pimpinannya. Itu kan kesimpulannya. Fir'aun kan memimpin manusia sampai sekarang itu. Kalau ada kebijakan pimpinan Anda, bukan hanya pimpinan negara, pimpinan Anda di kantor, ya, punya kebijakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan itu Anda restui, Anda akan ikut dia menuju ke sana. Itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya pendurhaka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Kelima, kisah-kisah Al-Quran bertujuan menggugah hati dan pikiran manusia untuk menarik pelajaran sekaligus menjadi peringatan kepada para pendurhaka. Itu saya kira kesimpulan kita. Baik, terima kasih Pak Kurais, dan ternyata waktu kita sudah habis. Insya Allah kita bisa bertemu lagi pada Tafsir Al-Misbah berikutnya. Saya Hilbram Dunar, terima kasih Pak Kurais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.